Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd ikhwani fid din azzakumullah walhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul liqa di dalam majelis yang mulia ini insyaallah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulus Sunnah yang disyarah oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Marfali hafizahullah. Kita masih dalam berada pada as'ilatu ad-dars, pertanyaan-pertanyaan di dalam pelajaran dari sela-sela pelajaran yang disampaikan oleh beliau hafizahullah, yaitu di dalam bab tentang iman dengan azab kubur. Baik, kita telah membacakan pertanyaan yang pertama bersama dengan jawabannya, dan juga pertanyaan yang kedua bersama dengan jawabannya, yaitu pertanyaan yang kedua adalah apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berselisih dalam perkara akidah. Jawabannya na'am. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berselisih dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Naam, sekalipun diriwayatkan di sana ada perselisihan yang ringan, tetapi perselisihan tersebut tidak memberi pengaruh di dalamnya, sehingga tetaplah kita pada prinsip bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat, tabi'in ataupun tabi'at tabi'in, mereka satu di dalam perkara usul akidah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian soal yang ketiga yaitu seorang penanya bertanya, hal yufhamu min kalamil Imam Ahmad fi tabdi'il waqif fil Qur'an annahu la yuqbal min ahadin fil fitani al kalamul mujmal hatta yumayyiza qawlahu wa yubayyinahu. Apakah bisa difahami dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah di dalam hukum beliau kepada orang yang tawakuf untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kemudian Imam Ahmad mentabdi', yakni menyatakan ahli bid'ah. Apakah cukup bisa dipahami dari kalamnya Imam Ahmad ini bahwa seseorang di dalam perkara-perkara fitnah tidak bisa diterima kalamnya, ucapannya, kalau global, hingga dia merincinya, hingga dia mentafsir ucapan tersebut dan merinci meninggalkan atau membedakan ucapan tersebut dari keumumannya, mengkhususkan ucapan tersebut dari keumumannya. Nah, maka jawabannya Kata Syekh Hafidahullah, nah maksudnya pertanyaan, apakah boleh seseorang itu kalau dia menjelaskan atau berbicara tentang fitnah, ucapannya itu global, tidak merinci, apakah bisa diterima? Nah, dan apakah itu tidak bertentangan dengan ucapannya Imam Ahmad di dalam mentabdi' seseorang yang tawakuf di dalam Al-Quran karena orang tersebut tidak mau merinci ucapannya, yakni mengatakan kalamullah tetapi tidak mau merinci makhluk atau bukan makhluk. Itu maksudnya pertanyaan. Jawabannya, wallahi hadza laisa minal kalamil mujmal, hadza minal kalamil wadih fil bid'ah lima yatawakkafu hadza atau lamma yatawakkafu hadza kalamun bayyinun atau syakkun wadihun. Naam. Kata beliau rahimah hafidhahullah bahwa kalamnya Imam Ahmad, ucapannya Imam Ahmad itu bukan mujmal, tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya boleh menerima ucapan seseorang yang global dalam perkara fitnah yang mengandung dua kemungkinan, kemudian dia tidak merinci. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, ucapannya bukan mujmal tapi rinci, jelas. Nah, untuk menghukumi seseorang itu ahli bid'ah ketika dia tawakkuf tidak mau memperjelas ucapannya, apakah Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk atau kalamullah tetapi makhluk. Nah, sehingga mengandung keraguan, tidak jelas. Adapun ucapannya Imam Ahmad rahimahullah, maka ini rinci, tidak global. Nah, dalam arti beliau justru menuntut kerincian, perincian dari orang tersebut. Lakin kana su'al Ahmad badda'a fi hadha hal nubaddi amsal haula. Iya, dan yang sepantasnya pertanyaan adalah mestinya dikatakan apakah Imam Ahmad mentabdi' ini orang tersebut menyatakan ahli bid'ah, apakah juga kita bisa menghukumi seperti itu orang-orang yang tawakkuf? Ini pertanyaannya. Naam, kata beliau, nubaddi amsal haula. Kita mentabdi' orang-orang yang semisal dengan itu, yang tawakkuf di dalam pernyataannya Al-Quran kalamullah tetapi makhluk atau bukan makhluk. Tawakkuf cukup kalamullah global. Kata beliau, naam, kita menetapkan hukum bahwa orang-orang yang seperti itu ahli bid'ah mubtadi'. Kalau dia tawakkuf dan menyatakan Al-Quran makhluk, tidak mau menyatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, diam. Maka jawabannya nubaddi'uhu, kami mentabdi'nya karena dia tawakkuf. Naam, wa qala la adri Al-Quran makhlukun au ghairu makhluk. Seperti dia menyatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Maka yang seperti ini adalah mubtadi', ahli bid'ah. Akan tetapi al-jahil la yubadda hatta yu'lama atau hatta yu'allama faya'bal haq. Akan tetapi orang yang jahil tidak bisa dihukumi ahli bid'ah hingga dia diajari dulu, terlebih dahulu diajarkan, dijelaskan al-haq, dalil-dalil. Kalau dia enggan untuk menerima dalil-dalil tersebut, kebenaran tersebut, barulah kita hukumi dia dengan hukum mubtadi'. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan kaidah pada kita bahwasanya menetapkan hukum ahli bid'ah pada seseorang itu disyaratkan tegaknya hujjah terlebih dahulu. Nah, artinya kalau kita mendengarkan seseorang melakukan penyimpangan atau bid'ah maka kewajiban kita sebelum menghukumi wajib menyampaikan nasihat terlebih dahulu. Naam, wajib menyampaikan nasihat terlebih dahulu. Apakah nasihat dengan cara diskusi langsung, atau menelpon, atau mengirim surat, atau mengirim orang-orang yang bisa menegakkan hujjah, mewakilkan. Nah, dan memberi nasihat ini tidak mesti orangnya sendiri langsung, tetapi dengan bentuk-bentuk yang lainnya pun bisa dikatakan sebagai nasihat. Nah, sehingga ini syarat, karena orang yang jahil terhadap sesuatu tidak bisa dijatuhkan hukum pada dia. Tidak bisa kita menjatuhkan hukum pada orang yang masih jahil bahwasanya dia kafir atau pelaku bid'ah, padahal dia belum tahu. Nah, maka yang seperti ini tidak mungkin kita membebani sesuatu pada seseorang yang dia tidak mampu. Nah, dan hukum yang seperti ini pada orang yang jahil artinya membebani dia sesuatu yang dia tidak mampu. Maka berarti terlebih dahulu diwajibkan tegaknya hujjah nasihat, kemudian memberikan hukum. Nah, juga kita tambahkan dalam penetapan hukum atau secara globalnya ada 4 syarat di dalam menetapkan hukum pada seseorang. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama kita sudah sebutkan, yaitu tegaknya hujjah nasihat. Yang kedua, syarat dia adalah orang yang bukan mukrah, tidak dipaksa dalam melakukan penyimpangan atau fitnah, kekufuran atau bid'ah tersebut. Dia bukan orang yang dipaksa, yakni dia melakukan sendiri dengan keinginannya. Ini syarat kedua. Berarti kalau orang yang dipaksa tidak bisa dihukumi dia, karena Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya kokoh dengan iman, tidak bisa dikafirkan. Syarat yang ketiga adalah dia orang yang faham. Syarat yang ketiga adalah faham. Artinya terkadang kita sudah menyampaikan nasihat tetapi orang tersebut tidak faham, akalnya kurang. Ini juga tidak bisa dijatuhkan hukum. Maka memberi nasihat, menyampaikan hujjah, dalil, harus dipastikan bahwa orang ini faham dalil tersebut, kemudian dia ingkari. Kalau tidak faham, berarti belum memenuhi syarat. Yang terakhir dari syarat menjatuhkan hukum pada seseorang adalah ghair muta'awil. Orang itu bukan orang menta'wil, menafsirkan sesuatu di mana penafsirannya itu dia dengan dalil. Menurut dia, dia punya dalil. Nah, dalam hal ini contohnya sahabat yang pulang dari negeri Yaman, kemudian sampai bertemu Rasulullah di Madinah, beliau bersujud kepada Rasulullah. Sementara bersujud kepada manusia adalah kufur, perbuatan kufur, tidak boleh bersujud kepada manusia, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menegur sahabat itu. Kemudian dia, sahabat itu menyatakan, aku menta'wil, menafsirkan dalil hadis tentang pengagungan kepada dirimu ya Rasulullah. Jadi beliau menafsirkan satu hadis bahwa mengagungkan Rasulullah diantaranya adalah seperti ini. Nah, ternyata penakwilan, penafsiran dia keliru. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumi. Nah, perbuatannya perbuatan kufur, tetapi Rasulullah tidak menghukumi kufur, kafir. Kenapa? Karena dia orang yang melakukan penafsiran dengan dalil yang dia sangka bahwa dalil itu tempatnya, pendalilannya demikian. Ternyata istinbatnya salah. Pengambilan mengarahkan dalil tersebut keliru. Nah, sehingga ini berarti harus dipastikan. Yang kesimpulannya harus memberikan hukum, menjatuhkan hukum pada seseorang musyrik, kafir, atau mubtadi, ahli bid'ah, itu harus tegak, hilang segala penghalang-penghalangnya, tegak segala syarat-syaratnya, dan hilang penghalang-penghalangnya, barulah bisa kita menjatuhkan hukum tersebut. Demikian secara global dari penetapan hukum pada seseorang. Al-an hadhihi al-mawazin ayani khalqala tamyi' al-wahid 'indahu 'asharat al-bid'ah al-kubra wa hum yaqulun imamun mujaddid. Nah, dari pertanyaan ini, sebenarnya ini pertanyaannya menyinggung orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka inginkan adalah mawazin, sikap muwazanah, berbuat adil di dalam pada seseorang yang dihukumi. Kita harus berbuat adil. Maksudnya, kalau dia terjatuh dalam kesalahan, diperingatkan kesalahannya, tetapi sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Nah, ini yang dimaksud muwazanah. Nah, ini sekarang yang digembar-gemborkan oleh banyak jamaah Islam, kebanyakan dari kelompok-kelompok Islam. Mereka menggembar-gemborkan permasalahan muwazanah, sehingga mereka mengkritik ahlus sunnah ketika mereka menjelaskan kesalahan, kebatilannya satu seseorang, satu kelompok atau orang tertentu, individu tertentu, dia mengharuskan, mewajibkan harus disebut juga kebaikan-kebaikannya, sehingga adil. Sehingga adil. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini termasuk bentuk tamyi'. Termasuk bentuk tamyi', yaitu basa-basi di dalam Islam, tidak tegas. Nah, termasuk bentuk kekeliruan, sehingga pada akhirnya menggugurkan tujuan daripada menjelaskan kebatilan tersebut. Kenapa? Karena momennya adalah momen menjelaskan kesalahan, bukan momennya menyebutkan kebaikan. Momennya di sini adalah menjelaskan kesalahan, sehingga kebaikannya sudah diketahui. Allah pun telah mengetahui kebaikannya. Tetapi di sini babnya, momennya adalah menjelaskan kesalahan. Kalau kita harus menyebutkan kebaikannya juga, berarti nanti orang akan bingung. Pendengar akan bingung, apa maksudnya? Nah, sehingga bukan kejelekannya yang diambil perhatian di situ untuk kemudian dijauhi, tetapi yang diingat adalah kebaikannya. Sehingga terjadi pengkaburan. Di sini kekeliruannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kesesatannya Fir'aun dan para dhullal. Naam, gembong-gembong musyrikin dan selainnya. Allah tidak menyebutkan kebaikannya. Fir'aun banyak kebaikannya. Abu Jahal, Abu Lahab banyak kebaikannya. Tetapi Allah tidak menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Nah, maka kalau babnya bab tahdzir, peringatan, menjelaskan kesalahan, tidak perlu disebutkan kebaikannya, bukan momennya. Nah, kebaikannya di sisi Allah telah diketahui. Nah, sehingga ini salah satu bentuk tamyi'. Nah, Sehingga kata beliau, banyak dari mereka yang tidak adil ya, menghukumi, atau ketika seseorang yang melakukan puluhan bid'ah-bid'ah yang besar, bid'ah yang sampai mencapai kepada tingkat syirik, kufur, seperti mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran itu dicipta ya, padahal Al-Quran itu kalamnya Allah, sifatnya Allah, tidak dicipta tentunya. Allah pencipta, bukan dicipta. Nah, ini bid'ah, bid'ah yang mengarah kepada kekufuran, atau bid'ah yang menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Nah, ketika ada orang yang menyatakan terjatuh dalam kesalahan seperti ini, ya, seperti misalnya yang sering kita sebutkan, Said Qutb. Said Qutb, tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam sampai saat ini, dan bukunya yang sangat terkenal dengan Tafsir Fi Dhilalil Quran, sampai diterjemah di dalam bahasa Indonesia, bahkan hampir seluruh perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin selain daripada Ahlus Sunnah insyaallah itu ada bukunya Said Qutb. Nah, dari sisi gaya bahasanya yang begitu menakjubkan, karena memang dia ahli bahasa, tapi bukan ahlul Quran, bukan ahlul hadis, tapi ahli bahasa. Beda orang yang ahlul Quran, ahlul hadis, dengan ahlul lughah, ahli bahasa. Ini berbeda. Ahli bahasa ini orang yang pandai berbicara, pandai berretorika di dalam bahasa, susunan bahasanya, sehingga menakjubkan orang yang membaca, bahkan tersihir. Nah, ini Said Qutb. Nah, dia pun menyatakan demikian, Al-Quran makhluk, atau Al-Quran kalamullah, tetapi tidak mau menentukan makhluk atau bukan makhluk. Nah, tetapi bersamaan dengan itu ada atau banyak kaum muslimin mengatakan dia imamun mujaddid, imam pembaharu. Subhanallah, di orang yang terjatuh dalam bid'ah yang parah seperti ini, bahkan terjatuh dalam bid'ah-bid'ah yang lainnya, seperti meyakini hululiyah, Allah bisa bergabung dengan makhluknya, bersatu dengan makhluknya, dari pendapatnya tokoh-tokoh sufi, tarekat-tarekat sufiyah. Ini juga Said Qutb terjatuh di dalamnya, mencela Nabi. Dikatakan Nabi Musa Nabi yang penakut, penakut. Ya, kalau bicara dalil, ada, semua ada dalilnya. Dalilnya ketika beliau memukul seseorang mati, tidak disengaja oleh beliau, bukan tujuannya membunuh. Dipukul meninggal. Kemudian beliau karena khawatir golongannya, kabilahnya orang ini akan membunuh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya beliau menyembunyikan diri. Ya, dikatakan oleh Nabi, oleh Said Qutb, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa penakut. Ini celaan kepada Nabi Musa alaihissalam, mencela Nabi, ini kufur. Nah, kekufuran. Tetapi bersamaan dengan itu, para pengikut-pengikutnya, pengagum-pengagumnya, ini menyatakan dia adalah imam mujaddid, imam pembaharu, pembaharu Islam. Maka bentuk ini adalah aktor, sangat berbahaya di dalam Islam. Nah, mengkaburkan Islam, mengkaburkan dakwah Ahlus Sunnah. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa idza hafa ahadun min ahli sunnah la yarhamunahu, wa idza waqa ahlul bid'ah fil bid'il kubra al adzaim al muhlika ma tadur. Biasanya mereka ini terbalik. Kalau terhadap ahli bid'ah seperti ini marah kalau tidak dikatakan imam mujaddid. Tapi kalau ahlus sunnah, imam ahlus sunnah yang terjatuh dalam kesalahan, yang kesalahannya itu dimaafkan tentunya, tidak seperti kesalahannya mereka ini yang parah, berat, Kesalahannya Imam Ahlus Sunnah ringan, bukan dalam perkara akidah, bukan dalam perkara syirik, tauhid, tapi kesalahan dalam fikih dan semisalnya, perselisihan fikhiyah. Mereka tidak adil dalam menyikapinya. Mereka mengatakan la yarhamuna, jangan menyatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, jangan. Jadi ini menunjukkan bencinya mereka kepada Ahlus Sunnah. Nah, sementara ahli bid'ah yang terjatuh dalam bid'ah-bid'ah yang agung, bid'ah yang besar, yang membinasakan, masih saja mereka mengatakan imam Ahlus Sunnah, imam mujaddid, pembaharu Islam. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslim. Hadza bala'ul 'adzim, ini adalah musibah yang besar, kata beliau, alladzi nazala bi syababil ummah fi hadzal 'ashr. Musibah yang sangat besar yang terjadi pada pemuda-pemuda umat Islam di zaman sekarang ini. Wa hadza talbis wa hadhihi al-hiyal. Ini adalah pengkaburan, ini adalah tipu daya yang diletakkan di atas di atas umat ini. Tipu daya. Ya, untuk merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orangnya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita manhaj yang benar, suluk, metode yang benar di dalam hal-hal yang seperti ini. Bagaimana metode yang benar di dalam menetapkan hukum? Bagaimana manhaj yang benar di dalam menjelaskan kebatilan? Bagaimana metode yang benar di dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan? Semua diatur di dalam manhaj. Semua itu diletakkan di dalam Islam li himayati ahlil bidah. Untuk kemaslahatan, untuk menjaga dakwah Islam ini. Ya. Untuk menjaga dakwah Islam ini, dakwah Ahlus Sunnah. Kebenarannya, kelurusannya dijaga. Itu, sehingga diletakkan manhaj seperti ini. Demikian pula para ahli bidah meletakkan manhaj-manhaj yang berlawanan. Yaitu manhaj muwazanah tadi harus adil dalam menyebutkan kesalahan, juga harus disebutkan kebaikannya. Mereka juga meletakkan metode yang seperti ini tentunya untuk menjaga bid'ahnya, agar bid'ahnya itu tetap akses, ya, tidak hilang. Nah, untuk tetap agar kitab-kitabnya itu dibaca. Demikian. Nah, maka manhaj muwazanat tidak ada di dalam Islam. Ini manhajun khatirun, manhaj yang berbahaya, yudamirul Islam, meruntuhkan Islam. Asal pondasi-pondasinya dan cabang-cabangnya, meruntuhkan pondasi-pondasi Islam dan cabang-cabangnya. Nah. Jadi demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Dan yang sangat menggembar-gemborkan manhaj muwazanah di zaman sekarang ini yang menyerupai Ahlus Sunnah tetapi bukan bagian dari Ahlus Sunnah adalah Wahda Islamiyah. Apa yang disebut dengan Wahda Islamiyah, golongan Wahda Islamiyah. Mereka sangat membesar-besarkan manhaj muwazanah ini. Naam. Sehingga kalau kita menyebutkan Yusuf Qardawi misalnya yang membuat kerusakan fatwa-fatwa, kejelekannya, kebatilannya, ya harus ingat juga kebaikannya. Nah, oh itu pembahasannya lain. Yusuf Qardawi meruntuhkan prinsip-prinsip Islam sangat banyak. Tidak pantas untuk disebut kebaikannya di dalam hal menjelaskan kebatilannya. Kebaikannya di sisi Allah. Tapi ini kita jelaskan kebatilannya agar umat terjauh darinya, umat selamat, tidak terpengaruh dan tidak bergabung dengannya. Itu tujuannya. Nah, fatwanya Yusuf Qardawi tentang pemilu di Aljazair antara kaum muslimin dengan kufar Yahudi, nah, yang dimenangkan oleh pihak Yahudi, Yusuf Qardawi mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dalam Palestina. Palestina maksud saya. Dia menyatakan sekalipun Allah turun di negeri Palestina ini, kaum muslimin tidak akan memenangkan pemilu ini. Itu ucapannya Syekh Qardhawi dalam khutbah Jumat. Nah, sekalipun Allah turun di negeri Palestina, tidak akan menang pemilunya kaum muslimin. Tetap Yahudi akan menang. Naudzubillah. Ini apa namanya ini? Ini mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengolok-olok Islam saja, tapi mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak punya kemampuan untuk menolong kaum muslimin. Sekalipun jelas niatnya dia tidak demikian, tapi yang kita hukumi adalah ucapannya. Pemahaman ucapannya demikian. Jelas kalau antum kita datang bertanya kepada dia, apakah engkau mengolok-olok Allah? Jelas dia tidak, dia mengatakan tidak. Tapi kandungan omongannya mengandung pengolok-olokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Yusuf Qardhawi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang membuat seminar-seminar penyatuan agama Islam dengan Yahudi Nasara bersatu, menyatukan agama. Kenapa? Karena asalnya Yahudi Bani Nabi Musa, asalnya Nasara Nabi Isa, nabinya Islam Nabi Muhammad. Nah, semua para nabi benar. Demikian dalil akal. Padahal Islam datang menghapus semua itu. Siapa yang tidak mau menerima yang masih mengikrarkan agama Yahudi, agama Nasara, maka kufur dia, kafir. Karena Islam telah menghapus semua itu. Dan Rasulullah SAW menyempurnakannya. Nah, dia, sehingga inilah yang diikuti oleh Indonesia. Siapa presiden yang buta itu? Gus Dur. Nah, Gus Dur demikian. Ya. Membuat apa? Kerjasama dengan Israel, Indonesia. Kemudian membuat seminar penyatuan agama di Jakarta. Ini ma'ruf. Ya. Dengan dalilnya seperti itu, Gus Dur. Bahwa semua agama itu benar. Agamanya Yahudi Nabi Musa, agamanya Nasara Nabi Isa, agamanya Islam Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang seperti ini, apakah kita mau mengatakan dia Imam Mujaddid, pembaharu Islam? Ini namanya meruntuhkan pondasinya Islam dan meruntuhkan juga cabang-cabangnya Islam. Barang siapa yang menyatakan demikian. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ma hiyal kutub allati tansahuna talibal ilm biqtina'iha fi mas'alatil qada wal qadar? Kitab apa yang kau nasihatkan untuk dibaca oleh para penuntut ilmu di dalam masalah takdir, qada dan qadar? Nah, masalah qada dan qadar adalah masalah takdir. Qada artinya segala yang terjadi dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tak yang telah terjadi. Naam. Adapun takdir adalah segala sesuatu yang telah ditakdirkan. Disimpan kejadiannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sampai hari kiamat telah disimpan di sisi Allah, telah ditulis di Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi. 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi sudah ada segala takdir tersimpan di sisi Allah, apa yang akan terjadi sampai Allah ciptakan Adam, Hawa, sampai ciptakan keturunannya manusia, dan juga sebelumnya Allah menciptakan isinya bumi ini dari gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kemudian setelah itu ciptakan Adam. Naam. Kemudian Adam keturunannya. Ini semua telah tertulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, ini maksud masalah takdir yang merupakan rukun Islam yang keenam. Qada dan qadar. Naam. Qada adalah apa saja yang terjadi dalam amalan-amalan kita. Qada. ketetapan Allah. Takdir adalah umum. Jadi qada dia lebih khusus, takdir lebih umum. Nah, di sini ditanya oleh beliau, kitab apa saja yang engkau nasihatkan dalam permasalahan ini, yang kita mencukupkan diri dan tidak perlu yang lainnya lagi. Ini penting, ini menunjukkan di antara manhaj, metode atau cara berislam yang benar adalah kritis di dalam sumber-sumber bacaan. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini bukan di zaman sekarang ini saja. Dari dulu, di zamannya para imam, tabi'in, tabi'in, bahkan sahabat. Nah, itu para imam ahlus sunnah sangat berpegang dengan metode manhaj ini, cara ini, yaitu sangat berhati-hati membaca kitab, sumber, karena ini sangat menentukan tumbuhnya keyakinan di dalam hati para pembaca. Nah, akan membuat, akan membentuk pola, ya, akan membentuk pola kehidupan pada hamba tersebut, keyakinannya, amalannya, itu dengan bacaannya. Maka wajib kita berhati-hati dan tahu mana bacaan yang benar, mana bacaan yang salah. Ini maksudnya pertanyaan. Sehingga dalam masalah takdir pun ditanyakan, kitab-kitab apa yang benar dalam masalah ini? Karena ini prinsip rukun Islam yang keenam. Maka kiaslah kepada yang lain-lainnya. Demikian pula. Dijawab oleh Syekh, kitab yang saya anjurkan adalah Kutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah imam ahlus sunnah mujaddid yang sangat terkenal di tengah-tengah tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Dan cukuplah menjadi saksi kitab-kitab beliau, tulisannya, bahwa beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah dengan keterangan-keterangan tulisannya dan juga dakwanya. Ya. Nah, yang beliau banyak difitnah. Banyak difitnah sehingga dikatakan dia adalah pelaku bid'ah, bukan ahlus sunnah. Nah, difitnah di dalam hal tauhid, akidah, asma wa sifat, dalam meyakini sifat-sifat Allah. Difitnah, katanya Syekhul Islam berkhutbah di mimbar, kemudian turun dari mimbar, dan kemudian dia menyatakan sifat turunnya Allah, karena Allah memiliki sifat turun setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun di langit bumi, di langit pertama. Nah, mengabulkan, mendengarkan doa orang yang meminta dan mengabulkannya di setiap sepertiga malam terakhir. Dia menyatakan, memfitnah Syekhul Islam, bahwa Syekhul Islam mengatakan, saya Allah turun di langit pertama itu seperti turunnya saya dari mimbar. Sehingga dia menyerupakan sifat nuzul, sifat turunnya Allah sama dengan sifat turunnya manusia. Ini fitnah yang sangat tidak benar terhadap diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari mana kita mengatakan tidak benar dan ini fitnah? Dari kitab-kitab beliau. Bisa dibaca. Seperti dalam kitab Al-Qadar. Nah, yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang menjelaskan tentang takdir dan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, afwan. Ya, juga bukan dalam kitab Al-Qadar, tapi dalam kitab-kitab yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Seperti beliau punya kitab tentang sifatullah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibaca bahwa beliau di dalam menetapkan sifat-sifat Allah termasuk sifat nuzul itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan membantah orang yang menyatakan sifat turunnya Allah sama dengan sifat turunnya manusia. Ini berarti fitnah. Nah, kemudian juga kitab Imam Ibnu Qayyim, muridnya, yaitu Shifaul Alil. Shifaul Alil, kitab Imam Ibnu Qayyim, ini juga bagus. Dan kitab Al-Qadar oleh Imam Abu Dawud, Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah, sahibus sunan, pemilik Sunan Abu Daud, juga memiliki kitab Al-Qadar, juga kitab Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah Imam At-Tahawi rahimahullah, kitab Al-Wasitiyah, Aqidah Wasitiyah, juga miliknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Naam, juga Imam Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah juga dalam sahihnya, dalam kumpulan hadis-hadis sahih, sahih Bukhari, itu ada kitab khusus di dalamnya, tertulis Kitabul Qadar, kitab tentang takdir. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis-hadis tentang takdir. Naam, yang para ulama banyak yang mensyarah dan merincinya, menjelaskan ya hadis-hadis tersebut, seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, termasuk dalam masalah takdir, kitab Al-Qadar. Demikian pula dalam Sahih Muslim, Imam Muslim juga dalam sahihnya terdapat kitab tentang takdir, menyebutkan hadis-hadis yang sahih, kemudian disyarah oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Ini yang dianjurkan untuk membaca. Jadi sekali lagi sering saya ulangi bahwa terjadinya kesesatan, penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam, terjadinya perpecahan kelompok-kelompok, ada dua hal utama. Yang pertama adalah apa yang telah kita sebutkan ini. Kaum muslimin tidak paham manhaj, cara, metode di dalam mengkritisi kitab-kitab bacaannya. Tidak tahu mana kitab rujukan yang benar, mana yang keliru. Sehingga membaca sembarangan, apa yang ada di hadapannya itu yang dibaca. Dalam posisi dia masih awam, belum punya timbangan, filter untuk menyaring ya bacaan-bacaannya tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah punya filter, yang sudah tahu usul-usul Islam, boleh dia membaca kitab-kitab yang sesat. Dalam rangka apa? Untuk membantah, untuk menjelaskan bentuk-bentuk kesesatan. Tapi kalau kaum muslimin yang baru belum belajar tentang kaidah-kaidah yang kuat di dalam Islam, belum belajar tentang kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj yang benar, nah, kemudian dia membaca kitab seperti ini sembarangan, tentunya dia akan terpola dengan apa yang dia baca. Nah, inilah sekarang yang menimpa kebanyakan pemuda kaum muslimin, membaca kitabnya Sayyid Qutb yang sangat tidak dihitung kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya, membaca kitabnya Yusuf Al-Qardawi, membaca kitabnya Hasan Al-Banna. Nah, banyak dari tokoh-tokoh yang diperingatkan ulama, membaca kitab-kitab tarekat sufiah, ini lebih berbahaya dan banyak yang stres, bahkan gila, yang tidak berpangkal dan berujung. Ini juga sudah banyak tulisan-tulisan kitab-kitab tarekat ini, menafsirkan la ilaha illallah, huruf-hurufnya macam-macam ya, yang orang membacanya menyebabkan dia stres karena tidak punya timbangan. Nah, kemudian yang kedua sebab utama adalah tidak mengetahui tokoh-tokoh Islam yang benar. Nah, siapa sebenarnya tokoh-tokoh Islam yang wajib dan pantas kita jadikan sebagai pegangan dan panutan sehingga kita kembali kepada mereka? Nah, ini tidak diketahui oleh kebanyakan, sehingga mengambil tokoh-tokoh yang menyimpang, akhirnya juga akan membentuk pola pemikirannya. Nah, terjadilah perpecahan, yang ini mengangkat tokohnya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi yang disebut dengan jamaah tabligh, yang ini mengangkat tokohnya Taqiyuddin An-Nabhani yang disebut dengan Hizbut Tahrir, yang ini mengangkat tokohnya Ikhwanul Muslimin, mengangkat tokohnya Hasan Al-Banna yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin, kemudian diwarisi oleh saudaranya, oleh temannya, muridnya Sayyid Qutb, kemudian diwarisi lagi Muhammad Qutb, sampai hari ini Ikhwanul Muslimin diwarisi oleh Sayyid Yusuf Qardawi, dan teman-temannya yang banyak. Nah, yang lain lagi mengambil tokoh-tokoh sufi, ada Ibnul Arabi, Al-Baydawi dan lain-lainnya. Naam Rifa'iyah, Muhammad Rifa'i, sehingga muncul golongan Sufiyah, tarekat Rifa'iyah, muncul juga tokoh Halwatiyah yang juga tokohnya namanya Halwa atau Hilwa, sehingga membentuk tarekat Halwatiyah. Sammam. As-Sammam ini tokoh Halwatiyah. Ya, As-Sammam. Kemudian terjadilah golongan tarekat Halwatiyah dan seterusnya. Semuanya beda-beda tokohnya. Nah, siapa yang benar? Bingung kaum muslimin. Jelas bingung. Siapa yang benar? Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokohnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengkhususkan satu sahabat, tapi semuanya. Tokoh kita adalah para imam Ahlus Sunnah, tidak mengkhususkan satu madhab. Tidak mengkhususkan satu madhab, harus madhab Syafi'iyah, harus madhab Hambaliyah, harus madhab semuanya. Mereka ulama Ahlus Sunnah. Nah, yang akidahnya sama, kita ambil dari mereka, adapun kesalahan-kesalahannya, kita tinggalkan, dan insya Allah kesalahan itu mendapatkan satu pahala. Karena pahala ijtihadnya mereka. Nah, yang telah bersungguh-sungguh mencurahkan juhudnya di dalam menjernihkan pemahaman Islamnya, keislamannya di atas kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas mereka diberi penghargaan, yaitu kesalahannya diberi satu pahala. Adapun tokoh-tokoh ahli bid'ah tidak diberi pahala dalam kesalahannya, tapi mendapatkan dosa. Naam, karena dia melenceng dari kaidah-kaidah syariah, dari usul-usul kaidah syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perbedaannya. Sehingga dua hal inilah yang menjadi sebab utama terjadi penyelewengan-penyelewengan, perpecahan kelompok-kelompok yang banyak hingga tidak bisa dihitung dengan jari ini. Nah, saking banyaknya yang masing-masing mengangkat tokoh, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah inilah yang berada di atas manhaj yang hak, metode cara yang benar di dalam menempuh atau menjalani Islam ini. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thank you.